الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, dan yang kedua adalah al-jima'. Dan telah kita sebutkan beberapa keadaan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-thalithu, pembatal puasa yang ketiga, at-taqayyu'u 'andan. At-taqayyu'u 'andan, muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idah min ta'amin aw syarabin an tariqil fami 'andan, yaitu mengeluarkan apa yang terdapat di dalam tubuh, apa yang terdapat di dalam tubuh kita dari makanan atau minuman melalui jalur mulut, dan dia melakukannya dengan sengaja, ya, dengan kehendak sendiri untuk mengeluarkan sesuatu yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fala yu'athir fi siyamihi. Adapun apabila dia terkalahkan oleh muntah itu, yakni dia muntah bukan karena kehendaknya, tanpa sengaja dia muntah, dan sesuatu yang berasal dari tubuhnya itu keluar bighairi ikhtiyarihi, tanpa keinginannya, bukan karena kesengajaan, fala yu'athiru fi siyamih, maka tidak memberi pengaruh pada puasanya. Artinya ini tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada', wa man istaqa'a fa'amdan falyaqdi. Barang siapa yang dzara'ahu ay ghalabahu, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, yakni yang menyebabkan dia muntah tanpa kesengajaannya, maka tidak ada qada' baginya. Artinya puasanya sah dan dia tetap melanjutkan puasanya. Wa man istaqa'a 'andan falyaqdi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha, disebabkan karena puasanya telah batal dan dia harus mengganti puasa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Permasalahan yang ketiga ini tentang muntah. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, seseorang yang terkalahkan oleh muntahnya, yakni dia muntah tanpa sengaja, bukan karena keinginannya. Maka keadaan yang pertama ini tidak ada qadha bagi seseorang yang muntah tanpa sengaja tersebut. Dan hal ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan bahwa keadaan yang pertama ini tidak membatalkan puasa seseorang, dan dia tetap melanjutkan puasanya. Kecuali kalau misalnya dia dalam keadaan sakit atau lemah, disebabkan karena muntahnya tersebut, maka dia boleh membatalkan puasanya dan menggantinya di hari yang lain. Sebab dia termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun ayamin ukhra." Siapa yang dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Keadaan yang kedua, seorang yang muntah dengan sengaja. Seorang yang muntah dengan sengaja. Keadaan yang kedua ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun jumhur, mayoritas para ulama, dan itu madhab al-a'immatul arba'ah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah. Naam, Malik dalam salah satu riwayat. Demikian pula madhab Sufyan al-Thawri, Ishaq bin Rahuya. Dan sebahagian ada yang menukilkan ijma' seperti Ibn al-Munzir, Al-Khattabi, bahwa yang demikian ini membatalkan puasa seseorang apabila seorang muntah dengan sengaja. Nah, dalil mereka adalah yang disebutkan dalam hadis ini, man zara'ahu al-qayyu falaysa 'alaihi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang terkalahkan oleh muntahnya maka tidak ada qada' baginya. Dan siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqada'. Maka hadis ini nas yang menunjukkan batalnya puasa seorang yang muntah dengan sengaja.